بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita mencoba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, kita berhenti di dalam penjelasan muallif bahwasanya bisa menggantikan batu. Kita sedang bicara tentang bersuci, membersihkan najis dengan batu, atau biasa disebut dengan istijmar. Ya. Kata beliau di sini bahwa batu itu bisa digantikan, ya, bisa diwakilkan dengan segala sesuatu yang jamid, yang apa namanya, yang kering, ya, yang kering, suci, khaliun lin najasah, dan sesuatu yang bisa menghilangkan najis. Jadi batu bisa juga kita gunakan selain daripada batu, ya, tetapi harus memiliki syarat dia kering, mensucikan, ya. Khaliun lin najasah, dia pun bisa menghilangkan najis yang menempel, apa namanya, di tempat keluarnya kotoran. Ghairu muhtaramin, dan juga disyaratkan bukan sesuatu yang dimuliakan, ya. Misalnya kertas yang ada lafaz-lafaz tertentu, potongan ayat dan lain sebagainya. Wa mat'umin, dan tidak boleh juga yang digunakan untuk membersihkan diri, yaitu sesuatu yang masuk kategori makanan. Itu tidak boleh, walaupun makanannya barangkali sudah kering, misalnya ada roti yang sudah kering, ya, itu tidak bisa digunakan untuk istinja. Sudah kita sampaikan argumentasinya bahwa apa namanya, itu adalah bagian dari itlaf al-mal, yaitu menghilangkan harta. Dan hukum asalnya dalam Islam itu tidak boleh, ya, tidak boleh, dan ini perbuatan tabdzir, yaitu perbuatan mubazir. Kata beliau di sini, muallif rahimahullahu taala berkata, falawis tu'mila ma'i'an ghairal ma', seandainya ada seseorang buang air besar atau buang air kecil, kemudian ketika dia beristinja, dia memakai cairan tapi bukan air. Artinya bukan air yang memang air mutlak, air suci dan mensucikan. Tetapi dia menggunakan cairan. Ya, menggunakan cairan selain daripada air. Au najisan, atau dia menggunakan sesuatu yang najis. Ya, dia menggunakan sesuatu yang najis. Artinya sesuatu yang najis, misalnya dia menyangka bahwa apa yang dia gunakan itu adalah batu, tapi ternyata misalnya kotoran keledai najis, ya, dia pikir itu batu, tetapi dia tidak menyadari bahwa itu adalah kotoran keledai, ya, jadi dia membersihkannya dengan sesuatu yang najis. Autorat najasatun ajnabiyah, atau muncul najis yang lain. Jadi dia, mohon maaf, dia buang hajat lalu menempel najis yang lain. Misalnya dia menggunakan, kalau tadi kan kotoran, ya, ini pun sebenarnya bisa dicontohkan dengan kotoran, atau dicontohkan dengan misalnya dia mendapatkan sesuatu yang kering. Ternyata yang kering ini adalah misalnya kulit hewan, lalu dia gunakan untuk istinja atau istijmar, pengganti batu. Ternyata hewan ini adalah hewan yang apa namanya, yang haram untuk dimakan, dan kulitnya belum didibag, belum dikuliti kulitnya. Lalu dia gunakan untuk beristinja, dia potong misalnya. Ini berarti hadasnya bertambah. ya hadasnya bertambah. Atau kalau kondisinya kata beliau intaqala ma kharaja minhu an maudhi'ihi. Jadi apa yang keluar dari dubur atau dari kubul pindah dari tempat dia keluar, atau sebenarnya bahasa yang lebih sederhananya dia menyebar. Ya, kotoran yang keluar itu baik dari kubul ataupun dari dubur menyebar. Ya, lalu dikatakan atau mengering, menyebar atau mengering. Awin tasyara hala khurujihi wa jawazal aliyah awil hasyafah. Atau kalau yang tadi intaqala pindah, kalau yang ini awin tasyara atau tersebar. Jadi kotorannya itu nyebar. Ya. Tatkala dia keluar, tatkala kotoran itu keluar, dia menyebar sampai melewati aliyah. Aliyah itu adalah bagian dari dubur yang kalau seandainya kita berdiri dia akan tertutup, tidak terlihat. Ya, itu namanya aliyah. Awil hasyafah. Atau misalnya seseorang buang air kecil, apa namanya? Istilahnya apa bahasa kitanya ya, bahasa Jakarta. Bocar-bacir atau apa namanya. Jadi air kencingnya itu nyebar kemana-mana. Ya, air kencingnya, air seni yang keluar dari apa namanya kubulnya tersebar kemana-mana. Maka dalam kondisi-kondisi ini kata beliau ta'ayyanal ma, kita tidak mungkin bisa menggunakan batu. Ya, fa in lam yujawizuhu ma kafal hajar. Tetapi seandainya najisnya tidak tersebar kemana-mana, tidak melewati aliyah, yaitu bagian dari dubur yang kalau kita berdiri dia tidak terlihat bagian seperti apanya itu, lipatan ya, bagian lipatan di dalam tidak melewati itu, maka bisa menggunakan batu. Tapi kalau sudah tersebar kemana-mana, ini tidak diperbolehkan. Nanti akan kita baca argumentasi atau penjelasannya. Jadi dalam kondisi-kondisi ini batu tidak bisa lagi digunakan. Ya, kondisi yang pertama tadi adalah sudah terlanjur digunakan cairan selain daripada air. Tentunya ini menyebabkan najis yang keluar menyebar. Ya, najis yang keluar menyebar. Atau menggunakan najis, dia beristinja dengan sesuatu yang najis. Nah, ini pun mau tidak mau harus digunakan air ya untuk membersihkan. Jadi ada dua najis di situ. Atau yang ketiga adalah muncul najis yang baru. Selain daripada najis yang keluar, muncul juga najis yang baru ya. Atau tadi berpindah kotorannya dari tempat yang normal ke tempat yang lain, atau nyebar ya. Ya, atau melewati safhatud dubur, yaitu bagian lipatan dubur itu sudah terlewat. Artinya biasanya dalam kondisi seseorang ini ya mengalami diare ya misalnya, itu sudah tidak beraturan yang najisnya tersebar kemana-mana. Nah, dalam kondisi seperti ini ta'ayyana al-ma, mau tidak mau ya kita harus menggunakan air. Artinya tidak lagi kita bisa menggunakan batu atau yang sejenisnya di dalam menghilangkan ainun najasah, dalam menghilangkan najis ya. Itu tidak bisa lagi menggunakan batu. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata ya, menjelaskan poin yang baru saja kita baca. Memang bahasanya agak sedikit klasik ya. Jadi kalau bahasa ulama-ulama klasik itu lebih memiliki tingkat saya mengatakan rumit, lebih rumit. Dan kalau ulama-ulama yang datang belakangan tentunya mereka lebih sistematis dan menggunakan bahasa yang lebih sederhana ya dibandingkan tulisan para ulama klasik. Tentunya kerumitan yang ada di zaman dulu itu menunjukkan bahwa mereka berbicara dengan orang-orang yang memang tingkat keilmuannya tinggi. Adapun sekarang ya tentunya para ulama berusaha menyederhanakan penjelasan-penjelasan fikih, tafsilat ya, fikhiyah, rincian-rincian fikih Dikarenakan memang semangat manusia untuk mempelajari ilmu agama pun banyak menurun ya. Lalu apa namanya, yang mempelajarinya pun terkadang, ada pun yang mempelajari kadang mereka tidak memiliki kecukupan, dalam artian memiliki apa namanya alat-alat yang cukup untuk bisa mendalami kalam para ulama, ucapan para ulama, sehingga para ulama muasirin, ulama kontemporer, mereka berusaha menyederhanakan apa pembahasan-pembahasan fikih agar lebih mudah dipahami. Di sini Profesor Dr. Mustafa Deep berkata, kama lawis tu'mila rawthah au jild hayawan ghairu ma'kulil lahmi qabla dibagihi. Yang dimaksud dengan apa namanya kita memakai sesuatu yang najis ketika istinja, ya, yang menjadikan kita tidak bisa lagi menggunakan batu, harus menggunakan air. Maksudnya kata beliau adalah lawista'mala rawsatan. Seandainya ada seseorang yang ingin membersihkan apa namanya dirinya, istinja atau istijmar, dia menggunakan rawsah, yaitu kotoran hewan, ya, atau menggunakan kulit hewan yang tidak boleh dimakan sebelum disamak, tentunya itu najis. Ya, dalam dua kondisi ini seseorang misalnya bingung, dia, tuh ini saya mau cebok pakai apa? Dia ambil sembarang. Ternyata yang dia dapatkan bukannya batu, malah tadi saya contohkan kotoran keledai atau yang sejenis dengannya dari hewan-hewan yang memang, dan di mazhab Imam Syafi'i semua jenis kotoran najis, ya, walaupun ini adalah khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan yang najis itu adalah kotoran hewan yang haram dimakan, itu yang najis. Ya, adapun kotoran hewan yang dagingnya halal, itu menurut sebagian ulama misalnya adalah tidak najis, ya, tidak najis. Tapi di mazhab Imam Syafi'i, baik itu yang bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan, itu dihukumi adalah najis setiap kotoran hewan. Nah, ini dalam kasus ini, ya, dia buru-buru mau buang hajat, lalu setelah buang hajat dia belum mempersiapkan apa namanya alat untuk istinja, membersihkan dirinya dari najis, maka dia sembarang aja ambil, ya, taunya apa, kotoran hewan misalnya, ya. Lalu dia tempelkan ke tempat keluarnya najis. Maka dalam kondisi ini kata beliau tidak bisa lagi menggunakan batu. Atau kondisi yang kedua, dia menggunakan apa namanya, menggunakan kulit hewan yang belum disamak. Hewan ini adalah hewan yang mati di hutan misalnya, kan. Tentunya kalau hewan yang mati itu dianggap bangkai, dan bangkai adalah najis. Ya, kecuali kalau disamak, kan, misalnya ada apa, misalnya ada beruang mati misalnya, kan, lalu kita samak, ya, kita samak, artinya disamak itu dikuliti, kita ambil kulitnya, itu dalam Islam bisa menjadi suci, ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza dubigol ihab faqad tahur, apabila kulit bangkai atau kulit hewan itu sudah dibag atau sudah dikuliti, maka dia sudah menjadi suci. Di sini dikatakan oleh beliau, li'anna al-iqtisara alal hajar wa nahwihi rukhsatun. Karena kalau kita bicara tentang membersihkan kotoran dengan menggunakan batu atau yang semisal dengannya, kata beliau, itu sifatnya rukhsah. Sifatnya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Ya, sifatnya keringanan. Haitsu innahu la yazilu atharun najasah. Karena pada kenyataannya yang namanya beristinja dengan apa namanya batu, dia tidak menghilangkan bekas najis. Kalau ainun najasahnya hilang, apa namanya sesuatu yang terlihat najis yang terlihat oleh matanya hilang, tetapi bekasnya tidak hilang. Artinya, ya, kalau kita misalnya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari keburukan, seandainya tangan kita ini misalnya terkena najis, nempel kotoran misalnya, najis, kita ambil pakai tisu misalnya, itu ainun najasahnya akan hilang. Ainun najasahnya akan hilang. Najis yang terlihat akan hilang. Tetapi bekasnya enggak hilang. Artinya kalau kita cium, itu masih ada. Masih ada. Oleh karenanya para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa beristinja, membersihkan diri dari najis menggunakan batu dan yang semisal dengannya sifatnya rukhsah, keringanan. Artinya hukum asalnya tidak diterima. Karena yang hilang cuman najis yang terlihat. Adapun najis yang tidak terlihat, itu belum hilang, baunya masih ada di situ. Ya. Dan itu logis. Ya itu loh, logis. Artinya sebenarnya dia belum benar-benar bersih. Tetapi dimaafkan oleh syariat. Ya, dimaafkan oleh syariat. Dan ini sangat membantu kita. Karena kita kadang berada dalam kondisi di mana kita berada di tempat yang jauh dari pemukiman, sulit mencari air, kita ada di hutan, dalam kondisi peperangan, dan lain sebagainya. Syariat ini menjadi syariat yang sangat, memberikan kemudahan. Tetapi kata para ulama Syafi'iyah, ini rukhsah, ini keringanan. Dari mana Anda tahu bahwa ini keringanan? Iya, dia hanya bisa menghilangkan najis yang terlihat. Lalu yang najis yang tidak terlihatnya bagaimana? Dimaafkan. Berarti ini keringanan. Berarti ini keringanan. Lalu walakin jaza takhfifan. Beristinja dengan batu dan yang sejenisnya itu diperbolehkan sebagai bentuk takhfif agar kita hidup kita lebih ringan. Wa ufiya anil atharil baqi alal maudi', dan dimaafkan bekas yang tertinggal di tempat keluarnya najis, di dubur misalnya, itu dimaafkan, ya. Wa rukhsah, dan sesuatu yang sifatnya rukhsah atau keringanan, la yatajawazu fiha hududu ma waradat fihi, sesuatu yang sifatnya rukhsah tidak bisa melewati batas yang telah ditentukan oleh syariat. Maksudnya apa? Iya, syariat telah menentukan. Kalau Anda ingin menggunakan batu, maka itu hanya digunakan untuk beristinja saja. Dan istinja pada kondisi yang normal adalah membersihkan tempat keluarnya najis. Maka ketika najis itu, kotoran itu sudah nyebar kemana-mana, ini bukan lagi kondisi yang normal. Dalam kondisi yang tidak normal, bukan rukhsah yang kita ambil, tetapi kembalikan ke hukum asal bahwasanya kita harus menggunakan air. Ini agak filsafat. Ini agak ini penjelasannya agak ngejelimet. Tapi sebenarnya intinya, sederhananya sebenarnya, saudaraku sekalian, jadi kalau seseorang buang air besar atau buang air kecil, lalu yang keluar itu tidak menyebar kemana-mana, hanya di tempat di lubang dubur atau di lubang kubul saja, maka hukum asalnya bisa dibersihkan dengan batu, ya. Kalau ditambah air sempurna. Tetapi kalau sudah kondisinya berubah, misalnya dia mengering, terjadi nggak? Seseorang buang hajat lalu dia mengering, bisa saja terjadi mengering. Ya, jadi nggak lagi dalam kondisi normal. Ini disebutkan aujaffa. Ya, najisnya itu mengering. Tentunya ya kita enggak mungkin berkata, "Ah, udah pakai batu aja." Enggak mungkin. Bagaimana pakai batu? Orang bilang bisa yang kering kalau dikerik sama batu bisa lecet kan gitu ya. Ini penting untuk dipahami. Walaupun kadang terasa ini takalluf, terlalu berlebihan dalam mendalami sesuatu, enggak, ini enggak takalluf. Tetapi para fuqaha berusaha untuk menjelaskan tafsilat-tafsilat, yaitu rincian-rincian yang barangkali kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini poinnya ya, poin dari satu paragraf yang cukup lama kita bahas. Intinya bahwa kalau najis itu masih berada di tempat yang normal, ya tinggal dibersihkan saja. Tetapi kalau dia sudah nyebar atau sudah kering atau sudah terlanjur digunakan selain daripada air, ya cairan tapi bukan air, tentunya ini menyebar kemana-mana. Atau misalnya dia menggunakan sesuatu yang najis atau muncul najis yang lain, Ya, dalam kondisi ini sekali lagi beliau ingin mengatakan kepada kita jangan menggunakan batu dalam kondisi-kondisi yang barusan disebutkan, tetapi mau tidak mau yang dipakai adalah air ya, karena memang beristinja, bersuci hukum asalnya adalah menggunakan air. Adapun menggunakan batu sifatnya adalah rukhsah. Rukhsah artinya keringanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, wa yajibu izalatul aini, dan wajib ya, wajib ketika kita istinja kita menghilangkan najis yang terlihat. Wastifa'u thalathi masahat, dan kita harus menyempurnakan 3 kali usapan. Nah, ini kalau bicara bersuci dengan batu tidak boleh kurang dari 3 kali usapan. Tapi Ustaz, saya 1 kali udah bersih. Gak bisa, tambah lagi 2 lagi. Saya 2 kali udah bersih, gak bisa, tambah 1 lagi. Ya. Oleh karena dikatakan di sini istifa salas masahat. Harus disempurnakan 3 kali kita masah. 3 kali kita mengusapnya. Imma bi thalathati ahjarin, bisa dengan, kalau kita katakan 3 kali ngusap itu bisa diartikan dengan 3 batu, bisa. Oh, berarti kalau saya harus 3 kali mengusap bagian yang keluar darinya najis, kalau 3 kali berarti batunya 3, bisa dipahami begitu, bisa. Atau bisa juga bihajarin lahu thalatha ahrufin, atau bisa juga menggunakan batu yang memiliki 3 bagian. Jadi kalau dikatakan beristijmar, kita membersihkan najis pasca kita buang hajat, itu 3 kali usapan, itu bisa 2 pengertian. 3 kali usapan artinya 3 buah batu kita pakai, itu pemahaman betul, dan itu yang warad, itu yang muncul di hadis Nabi, 3 batu. Tetapi boleh juga kata beliau menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Artinya kita pakai sisi pertama dia satu usapan, kita gunakan sisi yang lain yang belum terkena najis itu 2, kita gunakan sisi yang lain 3. Nah, itu kalau pakai tisu mudah ya, artinya kita melipat, kalau tisu itu dilipat, kalau batu mungkin agak sedikit sulit, tetapi ya bisa juga dalam kondisi tertentu, bisa ujung-ujungnya misalnya ya, itu bisa kita pakai. Lalu dikatakan di dalam kitab ini, kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, wa in unkiya biduniha, walaupun 1 kali usapan bersih misalnya, enggak diterima. Walaupun 2 kali usapan bersih, enggak diterima. Harus minimal berapa? 3 kali. Jadi enggak sembarangan ketika kita ingin misalnya, saya Ustaz pakai tisu sajalah misalnya. Ya silahkan Anda pakai tisu, tetapi ikuti aturannya. Ya, ikuti aturannya. Gimana kondisi najisnya? Apakah hanya di tempat keluar? Apakah sudah nyebar? Apakah sudah kering? Apakah tercampur dengan najis yang lain? Itu macam-macam harus kita perhatikan. Ustaz, saya sudah 1 kali ngusap bersih. Gimana itu? Oh, nggak bisa Pak, tambahin lagi usapan kedua dan usapan ketiga. Ya, hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'it," apabila salah seorang dari kalian, kata Rasulullah, mendatangi tempat buang hajat, "falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar," hendaknya dia berangkat membawa 3 buah batu, yastatibu bihin, yang dengannya, dengan batu-batu tersebut dia beristinja, fa innaha tujzi'an, ah itu sah, itu diterima, minimal berapa? 3 batu. Nah, dalam riwayat yang lain Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Salman radhiyallahu taala an, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, la yastanji ahadukum bidun salasati ahjarin, janganlah salah seorang dari kalian beristinja menggunakan kurang dari 3 batu. Jadi tidak boleh kurang dari 3 batu ya, tidak boleh kurang dari 3 buah batu, harus 3 buah batu ke atas. Lalu dikatakan di sini, fa in lam tunki as-salasatu wajabal inqa, Tetapi kalau seandainya kita sudah pakai 3 buah batu, enggak bersih juga. Tambahkan batu yang keempat, batu yang kelima, batu yang keenam, batu yang ketujuh misalnya. Wanudiba itar. Dan bagusnya bilangannya ganjil. Ya, bagusnya bilangan ganjil. Artinya kalau sudah 3 kali ternyata kok masih belum bersih juga, ambil yang keempat. Kalau sudah keempat ya tambahin aja 1 lagi. Karena yang bagus adalah bilangan, apa namanya, bilangan ganjil ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah, Bukhari dan Muslim ya. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istajmar fal yutir. Barang siapa yang beristijmar, yaitu bersuci menggunakan batu atau sejenisnya, maka hendaknya dia menggunakan jumlah witir, jumlah yang ganjil, 3, 5, 7 ya, yang ganjil lah, 9 kan, nah, itu yang ganjil-ganjil ya, kalau memang dirasa dibutuhkan. Tetapi jangan juga sampai jatuh ke dalam kondisi was-was ya. Ini dihindari, hati-hati ya, jangan sampai kita malah jatuh ke dalam kondisi was-was itu adalah keraguan-raguan. Nah, itu hati-hati ya, hati-hati. Kemudian dikatakan di sini, wa yundab, dan dianjurkan atau disunnahkan, an yabda'a bil awal, ketika kita inginkan 3 kali ya, 3 kali usapan, hendaknya dimulai yang pertama itu, min muqaddami safhatil yumna wa yamurruhu ila maudi'i ibtida'ihi. Bagusnya itu dimulai dari sisi sebelah kanan, kemudian diputar 1 kali ya, sampai kembali ke titik tersebut ya, ila maudi' ibtida'ihi. Ini apa namanya, gimana? Apa dimulai dari sisi sebelah kanan lalu diputar untuk kembali ke sisi tersebut. Kemudian dibalik. Yang kedua, usapan yang kedua dibalik, lalu yang ketiga, summa ats-tsalisu, kemudian usapan yang ketiga, ala safhatain, 2 sisi dubur kita bersihkan dan tempat keluarnya. 2 sisi dubur kita bersihkan dan tempat keluar. Summa salis ala safhataini, 2 sisi yang menempel di apa namanya di dubur ya, safhata ini itu tempat yang kalau kita berdiri tertutup ya, dia melipat, itu dari sisi tersebut, wal musrabah, dan juga dari sisi apa namanya tempat keluarnya najis. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, al muradu biha huna, maksud dari perkataan beliau adalah majrol ghaid minad dubur, yaitu kita membersihkan majrol ghaid, tempat keluarnya ghaid ya, tempat keluarnya kotoran ya, ma'khudatun, ini secara bahasa, wal wajibu fi ma dzukir an ya umma al mahal bi kulli mashatin. Intinya kata beliau bahwa usapan-usapan itu harus mengenai semua bagian yang apa namanya yang ada ya, harus ya um itu mengenai semua, al mahal bi kulli mashatin, dengan usapan kita itu bagian-bagian yang memang ada najis itu harus terusap. Kemudian ma'asirul muslimin, beliau pun melanjutkan, wa yajibu wad'uhu awalan bimaudi'in tahirin thumma yamurruhu. Ini penting ya. Ketika kita ingin mengusap apa namanya dubur pasca buang air besar misalnya, maka hendaknya dimulai dari tempat yang suci. Artinya yang suci itu dari tempat yang tidak ada najisnya, kita mulai dari situ ya, kita seperti putar ya. Karena kalau kita mulai dari tempat yang ada najisnya, sama aja kita menyebarkan najis lagi ke tempat yang lain. Oleh karenanya dimulai dari tempat yang tidak ada najisnya, kata beliau. Dikatakan di sini, hatta la yabqa maudi'un lam yamur 'alaihil qali, sehingga tidak ada apa namanya bagian yang tidak terusap ya, wa hatta la tantashirun najasatu aktsar, dan tujuannya agar najis tidak lebih tersebar lagi. Kemudian kita memasuki poin-poin yang terakhir. Wa yukrahul istinja biyaminihi, hukumnya makruh kita beristinja dengan tangan kanan ya. berdasarkan hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wala yastanji biyaminihi." Kalau kalian sedang buang air kecil, kata Nabi, maka janganlah kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan, dan janganlah kalian beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. فَلْيَأْخُدْ الْحَجَرْ بِيَمِنِهِ وَالذَّكَرْ بِشِمَالِهِ وَيُحَرِّكُهَا. Dan hendaknya kita memegang batu dengan tangan kanan, lalu memegang kemaluan dengan tangan kiri, kemudian kita menggerakkannya agar semua bagiannya terkena usapan. Wal afdal taqdimul istinja alal wudu, ya, dan yang paling afdal adalah mendahulukan istinja sebelum wudu. Mendahulukan istinja sebelum wudu. Di sini Syekh Profesor Mustafa Dib berkata, liya'man min antiqadi tuhrihi wa khurujan min khilaf min man aujabahu qablahu. Ini agar kita selamat dari batal wudu. Jadi ya istinja dulu baru kita berwudu. Jangan berwudu dulu baru istinja. Walaupun nanti terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan apa hukumnya menyentuh dubur. Ini yang sebenarnya ingin beliau katakan. Jadi daripada kita debat, karena kan nanti ulama debat. Begini debatnya, apakah menyentuh dubur itu membatalkan wudu atau tidak? Ya. Membatalkan wudu atau tidak. Kalau di mazhab Imam Syafi'i membatalkan, di mazhab yang lain tidak membatalkan. Nah, daripada kita berdebat, jadi kalau yang tidak membatalkan, ya mereka bisa saja mengatakan, ya sudah wudu dulu baru istinja. Kalau yang berpendapat tidak membatalkan, maka kata beliau, daripada kita berdebat, artinya ya sudah kita ambil yang lebih aman saja, beristinja dulu baru berwudu. Ini yang sering saya sampaikan. Kadang di masyarakat kita sering ada salah paham, yaitu di mana mereka memahami menyentuh najis itu membatalkan wudu. Tidak, menyentuh najis tidak membatalkan wudu. Misalnya ada seorang ibu, dia sudah wudu hendak melaksanakan salat. Ketika dia wudu dan dia hendak melaksanakan salat, bayinya menangis, lalu dia istinjakan. Artinya si ibu tangannya menyentuh kotoran si bayi. Pertanyaannya, apakah wudunya batal? Tidak, wudunya tidak batal. Karena menyentuh najis tidak membatalkan wudu. Tapi Ustaz, kalau dia langsung sholat, ya enggak bisa, cuci dulu. Harus dibersihkan dulu, pakai sabun misalnya, bersih, ya sudah sholat. Perlu diulang wudunya? Tidak. Oleh karenanya di pembahasan, kalau kita masih ingat, asbab hadas, sebab-sebab hadas itu tidak disebutkan menyentuh najis itu sebab hadas. Oleh karenanya kata beliau, daripada kita debat masalah istinja dulu atau wudu dulu, ya udah yang aman dulu saja, ya beristinja baru berwudu. Fa in akhara anhu shahha. Nah, ini di mazhab Imam Syafi'i, kalau istinja diakhirkan daripada wudu sah. Au anit tayammum fala, tapi kalau dalam kondisi tayammum tidak boleh. Karena tayammum itu menurut para ulama di mazhab Syafi'i, dia bukan menghilangkan hadas, tetapi hanya untuk istibahatus sholah. Untuk istibahatus sholah itu artinya agar kita diperbolehkan sholat, kalau nanti nemu air tetap kita wajib berwudu. Ini poin-poin yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Poin yang kita sangka pendek, cepat kita selesaikan, tetapi ternyata memerlukan 4 kali pertemuan, ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu. Ini barangkali ma'asirul muslimin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.